Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, di pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting, yaitu pandangan Islam ya terhadap akal. Pembahasan ini kita akan membagi dalam beberapa pembahasan. Yang pertama terkait definisi akal secara bahasa dan secara definisi. Kemudian yang kedua kita akan sampaikan dalil-dalil yang menunjukkan kemuliaan akal. Dan yang ketiga, pembagian manusia di dalam memahami akal. Dan yang keempat, kedudukan akal di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, kita tutup dengan ucapan para ulama salaf terkait akal itu sendiri. Pertama, secara bahasa, mungkin saya sampaikan agak pelan ya, karena kajian kita agak lumayan berat, jadi butuh konsentrasi dan fokus. Type akal secara bahasa dia dari kalimat masdar akala yaqilu aqlan, ya akala yaqilu aqlan fa ma'qulun. Wa asl ma'nal aqli, asal daripada makna akal adalah al-mana', artinya adalah al-mana', mencegah, wal-imsak, menahan, wal-habas, memenjarakan, ya itu artinya akal. Makanya wasumiyal aqlu aqlan, ya akal dinamakan akal dikarenakan dia bisa menahan orang yang memiliki akal untuk terjatuh kepada hal-hal yang memberikan mudarat untuknya. Saya ulangi, kenapa akal dikatakan akal? Karena orang yang berakal dia akan bisa menahan dirinya dari sesuatu yang akan membinasakannya. Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh Allah telah memenuhi neraka jahannam dari jin dan manusia. Kenapa? Jin dan manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian akal tersebut tidak bisa membuat mereka beriman. Ya, diberikan hati yang hati itu tidak bisa buat mereka beriman. Dan mereka diberikan pendengaran dan juga diberikan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan yang Allah berikan kepada mereka juga tidak bisa membaca dan melihat dari keagungan kebesaran Allah. Apa kata Allah selanjutnya? Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan jin dan manusia dengan binatang ternak? Sama dari sisi apa? Apakah sama dari sisi fisik? Tidak. Ya, apakah seseorang ketika dia tidak beriman tiba-tiba jadi monyet? Enggak. Berubah jadi ayam, berubah jadi bebek? Tidak. Dia tetap seperti seorang manusia. Akan tetapi sisi kesamaannya, ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak pada akalnya. Bahkan Allah mengatakan selanjutnya, balhum adol. Bahkan mereka itu lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan mereka lebih sesat dari binatang ternak karena binatang ternak Allah tidak memberikan kepada mereka akal. Sehingga ketika mereka tidak diberikan akal, ya hidupnya makan, minum, ya, tidur dan seterusnya. Nah, ketika manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sama seperti kehidupan hewan. Mana lebih baik, dia ataukah hewan? Hewan lebih baik. Wajar hewan punya hal kondisi seperti kita sebutkan tadi karena dia tidak diberikan akal oleh Allah. Tapi manusia yang mereka diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya seperti hewan, hanya menikmati, memuaskan syahwat dan nafsunya saja. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengibaratkan sebuah ibarat, ya, kalau hewan ya, atau kambing, ini lagi musim-musim hujan, kambing kalau antum tarik dari kandangnya keluar nggak dia kira-kira musim hujan? Keluar nggak? Dia nggak akan keluar. Apakah ada ayat yang Allah turunkan kepada kambing-kambing jangan keluar ketika musim hujan, akan memudaratkanmu? Tapi ini naluri, akal, naluri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hewan sehingga dia mengetahui apa hal-hal yang bisa memberikan mudarat kepada dirinya walaupun tidak secara keseluruhan. Nah, manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, justru dia berbuat sesuatu yang menghancurkan dirinya. Dia tahu narkoba merusak kesehatannya, buat dia bisa masuk penjara, dia tahu. Tapi justru dia lari ke tempat tersebut. Ditarik sama orang. Ya akhi, wahai ukhti, ini enggak boleh, ini haram, ini mencelakakanmu. Akan ditepis tangan orang yang menariknya, atau bisa saja dicela, apa urusan kamu ini, uang-uang saya, badan-badan saya. Ya, berarti apa? Akalnya ini tidak berfungsi. Karena akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia, fungsinya ya secara bahasa adalah al-habs, al-imsak. Menahan dirinya untuk tidak terjatuh hal-hal yang bisa memberikan mudarat untuknya. Bisa difahami? Baik. Adapun secara definisi akal, para ulama mereka menyebutkan dalam beberapa definisi terkait akal. Ada di antara mereka mengatakan akal adalah al-gharizatul mudrikatu fil insan allati biha ya'qilu wa ya'lamu wa hiya fihi kaquwwatil basar fil 'ain wa hiya manatut taklif wa biha yamtazul insan an sa'iril haywan. Akal kata para ulama adalah naluri. Akal adalah naluri atau fitrah yang bersifat memahami pada diri manusia itu sendiri, yang dengannya ia dapat berakal dan mengetahui dengan naluri tadi. Dengan naluri tadi, dia seperti kekuatan penglihatan pada mata. Ya, mata kita bisa, dengan mata, ya, kita tahu, oh ini air, oh ini tisu. Baik, kita tahu, oh ini meja. Baik. Nah, di sini ayolah rahimani rahimakumullah, karena manusia diberikan akal tadi. Ya, manusia diberikan akal, maka di situ mereka dibebani dengan syariat halal dan haram. Baik. Dan insya Allah nanti akan kita, saya singgung sedikit. Seseorang punya mata, dengannya dia bisa melihat, kan? Baik. Tetapi kalau seandainya dalam kondisi gelap, dia bisa melihat atau tidak? Dia tidak bisa melihat. Nah, kapan mata itu akan berfungsi dengan maksimal? Ketika ada lampu. Jadi ulama mengibaratkan akal itu adalah mata, Al-Quran dan Sunnah adalah cahaya. Jadi seseorang ketika dia punya akal, tetapi dia tidak punya cahaya, maka ketika dia punya mata dan kemudian mata itu tidak ada cahaya yang meneranginya, maka mata itu tidak akan bisa berfungsi secara totalitas. Baik, hanya di sinilah didatangkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Ini pembahasannya nanti. Cuma saya singgung sekarang supaya lebih jelas apa yang kita inginkan daripada akal itu sendiri. Nah, ketika akal itu kedudukannya seperti mata, ya seperti mata, ada hal-hal yang bisa diketahui oleh seseorang walaupun dia tidak punya cahaya di sekitarnya. Baik, akal itu dia terkadang bisa mengetahui beberapa perkara walaupun tidak keseluruhannya. Saya sebutkan contohnya. Samarkandi rahimahullah, seorang ulama Samarkandi mengatakan, kalau seandainya tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, tidak ada satupun hadis yang Rasulullah memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, demikian juga tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang Allah dan Rasulnya melarang kita durhaka dengan orang tua, tidak ada satupun, maka akal itu sudah mencukupi bagi seorang anak untuk dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Baik. Jadi akal bisa mengetahui beberapa perkara-perkara baik ataukah jelek, tetapi tidak akan bisa sempurna dia mengetahui segalanya. Tapi ada fungsi akal di situ. Salah satunya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Terlebih lagi, akal kalau seandainya kita hanya sekedar mengetahui Allah yang menciptakan kita, Allah yang berikan rezeki kepada kita, Allah yang menjaga kita, ya, dan kemudian kita tidak mendapatkan dalil Allah memerintahkan kita untuk patuh kepadanya, Allah melarang kita untuk ya berbuat maksiat kepadanya, maka akal sudah cukup, seseorang tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, karena naluri itu dimiliki oleh seekor hewan, kucing yang antum pelihara dari kecil. Antum kasih dia makan, antum jaga dia, antum obati dia, dia tidak akan pernah berkhianat kepada yang menjaganya. Ya, karena apa? Karena ada naluri yang dimiliki oleh hewan tadi, dan seharusnya manusia lebih sempurna dari itu semuanya. Tapi kemudian selanjutnya, ada di antara ulama, mereka mengatakan al-a'malu allati takunu bimaujabil ilmi. Qala al-Asma'i, al-aqlu al-imsak anil qabih wa qasr nafsi wa habasuha alal hasan. Kata beliau rahimahullah, akal adalah amal perbuatan yang lahir sebagai konsekuensi dari ilmu. Ya, dia adalah amal perbuatan yang lahir sebagai konsekuensi dari ilmu. Jadi maksudnya, seseorang dia punya ilmu, dia tahu halal dan haram, dia hafal sekian juz Al-Quran, dia hafal sekian ratus hadis. Kemudian dia tidak mengamalkan ilmu yang diketahui. Ya, dia tahu larangan, tapi dia mendekati larangan. Dia tahu perintah, tetapi dia tidak menjalankan perintah. Maka orang yang seperti ini tidak dikatakan sebagai orang yang berakal. Faham? Orang seperti ini dikatakan orang yang berakal. Karena akal menumbuhkan amal perbuatan yang lahir dari konsekuensi dari ilmu itu sendiri. Al-Asma'i beliau berkata, akal adalah menahan diri dari perbuatan buruk, membatasi jiwa, dan mengekangnya untuk tetap pada kebaikan. Saya ulangi. Al-Asma'i beliau berkata, akal adalah menahan diri dari perbuatan buruk, membatasi jiwa, dan mengekangnya untuk tetap pada kebaikan. Ini fungsi dari akal itu sendiri. Nah, kita sebutkan tadi, seseorang dia tahu itu haram, dia tetap mendekati perkara yang haram. Dia tahu itu sebuah kewajiban, tapi dia tidak menunaikan kewajiban. Baik. Nah, sekarang kambing dan hewan-hewan yang lainnya, ya, dia terkadang, mohon maaf, berhubungan badan di jalan. Baik. Dia tidak tahu kalau itu perkara yang tidak dibolehkan untuk kita manusia. Ya, dan dia juga tidak punya rasa malu. Nah, si manusia juga dia tahu ilmu dan kemudian dia berbuat dosa dan berbuat maksiat, sama gak dia dengan hewan? Sama. Tidak berfungsinya apa? Akal. Ya, karena akal itu akan memberikan fungsi kepada seseorang mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Itu prinsipnya di situ. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata. Ibnu Qayyim beliau berkata, "Al-aqlu aqlan. Aqlu gharizah wa huwa abul ilm wa murabbih wa muthmiruh. Wa aqlun muktasabun mustafadun wa huwa waladul ilmi wa thamaratuhu wa natijatuhu. فإذا اجتمع في العبد فذلك فضل الله يؤته من يشاء واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب." طيب. Artinya, kata Ibnu Qayyim, kalau mau catat silakan dicatat. Kata beliau, akal itu ada dua. Akal itu ada dua. Akal yang bersifat naluriah, yaitu fitrah. Dan itu adalah bapaknya ilmu. Dia adalah pendidiknya. Dan dia yang menumbuhkannya. Baik, ini semua punya. Semua manusia dilahirkan dalam kondisi seperti ini. Punya naluriah. Baik, punya fitrah. Dan akal yang diperoleh dari hasil usaha dan pembelajaran. Baik, dia belajar ini halal, ini haram. Ya, dia belajar ini kewajiban, ini larangan. Baik, asalnya dia sudah punya apa? Sudah punya akal. Allah katakan apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Dari akal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, akal yang pertama, akal yang kedua. Nah, ayat yang Allah maksudkan, ya, kalian tidak mengetahui apapun, akal yang pertama atau akal yang kedua? Saya ulangi kembali. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Ibnu Qayyim menyebutkan akal dibagi menjadi dua. Akal yang sifatnya naluriah, fitrah yang Allah berikan kepada siapapun manusia. Akal yang kedua adalah akal yang mana dia butuh untuk belajar, butuh untuk menuntut dan lain sebagainya. Baik. Nah, ayat yang Allah sebutkan, la ta'lamuna syai'a, yang akal pertama atau akal kedua? Sebelah kiri. Pertama, kedua. Tengah. Pertama atau kedua? Pertama, sebelah kanan. Kedua. Nah, kedua. Karena manusia ketika dia lahir, fitrahnya ada dia tidak? Kulu mauludin yulad alal fitrah. Setiap manusia itu lahir dalam keadaan apa? Fitrahnya sudah ada. Tetapi yang tidak dia ketahui apa? Oh, ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah. Itu butuh apa? Butuh belajar. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan akal dibagi menjadi dua. Ada akal yang memang itu bersifat naluriah fitrah, dan ada akal yang didapatkan dari hasil usaha dan pembelajaran. Dapat ya? Yaitu dari anak dari ilmu itu sendiri. Buahnya dan hasil akhirnya adalah dari ilmu yang dia tuntut. Maka apabila kedua akal ini berkumpul pada diri seseorang hamba, maka itulah karunia-Nya Allah yang diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki, urusannya akan menjadi lurus, dan ada pasukan-pasukan kebahagiaan yang datang menghampirinya dari segala arah. Hidupnya akan teratur, hidupnya akan baik. Ketika dia ingin berbuat sesuatu, ini haram, Allah mengatakan demikian. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, ini haram, Rasul mengatakan demikian. Baik, jadi akal yang sudah ada yang Allah berikan pertama tadi, kemudian ditambah dengan apa? Ilmu yang dia cari, yang dia tuntut, dan kemudian dia praktekkan. Sehingga akan teraturlah hidupnya. Akan baiklah keadaannya. Akan bahagia di dunia dan akhiratnya ketika mengumpulkan dua hal dalam kehidupannya tadi. Baik. Kemudian selanjutnya, saya akan membaca ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kemuliaan akal. Allah mengatakan, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan dia, dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-13, dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya itu adalah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahidnya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Bagi kaum yang berfikir. Akal enggak di sini? Akal. Jadi akal itu sangat dimuliakan dalam Islam. Ya, akal itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengannya dia sholat, dengannya dia berpuasa, dengannya dia haji, dengannya dia umrah. Ya, dengannya dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, karena para ulama, ya, mereka mempersyaratkan tentunya dari dalil, syarat sahnya ibadah adalah apa? Akal. Sehingga gak mungkin Islam memerangi akal. Gak mungkin sunnah memerangi akal. Sementara akal itu dijadikan sebagai syarat sahnya ibadah. Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhum sakara wa rizqan hasana inna fi dhalika la'ayatan liqaumi ya'qilun." Dalam surat An-Nahl ayat ke-67. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat darinya minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Tapi konteksnya di sini, Allah memuliakan akal atau tidak? Allah memuliakan akal. Allah memuji. Hanya orang-orang yang punya akal lah yang akan mengetahui keagungan dan kebesaran Allah. Baik, jadi ayol ikhwah, akal, ketika kita berbicara akal dalam konteks Islam, ya, bukan hanya sekedar perkara-perkara tersebut terkait kepada maslahat dunia mereka. Tapi konteks dalam Islam, ketika kita berbicara tentang akal, dia bisa menerima segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walakum fil qisasi hayatun, walakum fil qisasi bagi kalian itu qisas, ada hukum qisas bagi kalian. Karena apa? Karena di dalamnya ada kehidupan, kata Allah. Siapa yang akan memahami pada qisas itu ada kehidupan? Allah mengatakan, ya ulil albab, bagi orang yang punya hati, bagi orang yang punya akal. Tapi bagi orang yang tidak punya akal, dia tidak akan sanggup menerima keagungan dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebutkan contoh. Dalam Islam itu disyariatkan poligami. Bukan diperintahkan ya bahasa saya. Disyariatkan. Baik. Nah, syariat poligami ini bukan perintah ya, syariat. Baik. Sulit sekali diterima oleh orang-orang kafir. Baik. Sulit diterima oleh orang kafir. Tetapi kalau kita berbicara kepada mereka, laki-laki kawin sama laki-laki, masuk akal mereka? Buat mereka, masuk akal enggak? Laki-laki kawin sama laki-laki, masuk akal? Perempuan kawin sama perempuan, masuk akal? Iya. Manusia kawin sama monyet, masuk akal? Buat mereka? Masuk akal. Manusia kawin sama pohon, masuk akal? Manusia kawin sama boneka, masuk akal enggak mereka? Apa saja perkara-perkara yang itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah, itu semua masuk akal mereka. Tapi segala sesuatu perkara yang disyariatkan oleh Allah, disitulah dia gak masuk akal. Sadaqallahul azim. Apa benar Allah apa yang Allah khabarkan? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada qisas itu ada kehidupan, kata Allah. Yang hanya memahami di situ ada kehidupan bagi orang-orang yang punya hati. Makanya saya mengatakan konsep Islam ketika berbicara akal, Islam tidak hanya berbicara akal itu ketika dia mengetahui maslahat dunianya dia. Ya, tetapi dia menerima segala sesuatu ketetapan dari zat yang memberikan akal kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bersyukurlah, berbahagialah, pujilah Allah. Ya, ketika Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk menerima syariatnya, walaupun sekolahnya kita hanya tamat SD. Ya, walaupun sekolahnya kita cuma tamat SMP, gak sampai S1, apalagi S2, apalagi S3, tetapi kita lapang untuk menerima syariat Allah. Ini menunjukkan apa? Akalnya adalah akal yang sempurna. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan kemuliaannya Allah dan rahmatnya Allah, mereka berbahagia. Apa itu rahmatnya Allah? Di antaranya adalah sanggup menerima ridho dengan segala keputusan Allah dalam syariat ini. Itu kata Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia ini. Apapun itu. Baik. Nah, kemudian selanjutnya Allah mengatakan juga di dalam Al-Quran, hal fi dzalika qasamun lidhi hijrin. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijrin. Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang cukup bagi orang yang berakal? Di sini Allah mengatakan lidhi hijrin. Lidhi hijrin itu artinya adalah orang yang berakal. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya dari keburukan. Baik. Jadi dari masalah yang saya sebutkan tadi, intinya orang yang berakal atau fungsi akal adalah ketika dia sanggup untuk menahan dirinya, ya, dan dia sanggup untuk menjauhkan dirinya segala sesuatu perkara yang memudaratkan dirinya, dan dia akan fokus kepada kebaikan. Dan keburukan dan kebaikan itu tidak akan bisa diketahui secara keseluruhan hanya sekedar akal, tidak akan mungkin. Ya, butuh sesuatu yang lain sehingga dengan akal manusia ini dia bisa mengetahui yang buruk dan jelek tadi. Nah, yang lain itu apa namanya? Syariat. Yang lain itu adalah Al-Qur'an. Yang lain itu adalah sunnah. Karena akal manusia itu tidak akan sanggup untuk mengetahui seluruh perkara-perkara baik dan jelek, apalagi berketerkaitan tentang sifat-sifat Allah. Tidak akan mungkin sanggup untuk dia memahaminya. Saya sebutkan contoh. 30 tahun yang lalu saya sampaikan kepada salah seorang dari antum, tolong kirimkan file ya dari Jakarta ke Aceh. Ya, saya minta waktunya sampai ke Aceh 1 menit. 30 tahun yang lalu. Kira-kira masuk akal? Masuk akal enggak kira-kira? Gak masuk akal. Berapa waktu yang kita butuhkan? 1 minggu. Jadi file itu kan kertas lembaran-lembaran yang di map. Kita pergi ke pos, dari pos dikirim lagi ke Aceh sana. Berapa lama? 1 minggu. Hari ini? 1 menit. Asal internetnya aktif, alamat email ada, detik sampai. Jangan ke Aceh, ke Amerika. Sampai dalam hitungan apa? Sesuatu yang kita ingkari akal kita 30 tahun yang lalu, hari ini ya, yang kita ingkari 30 tahun yang lalu, yang gak masuk akal 30 tahun yang lalu, hari ini kita sebagai pemainnya. Ya, perkara dunia saja yang gak masuk akal 30 tahun yang lalu masuk akal hari ini. Jadi bagaimana Anda menggunakan akal Anda yang cetek tersebut untuk apa? Memahami tentang sifat-sifat Allah. Memahami tentang syariat Allah. Baik, 30 tahun yang lalu saya khabarkan sama antum. Saya nanti mau meeting nanti malam dengan semua teman-teman saya dari seluruh dunia. Ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, ada yang di Saudi Arabia, ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura, ada yang di Indonesia, dan hampir semua provinsi. Kita akan meeting bareng. Ya, di jam 10, jam 9 malam kita akan ngobrol, diskusi sebuah permasalahan. Saya dianggap sehat gak? Hah? 30 tahun yang lalu saya dianggap sehat gak? Ya, kami akan saling lihat wajah. Mungkin kami juga nanti akan buat gimana cara masak nasi goreng juga nanti malam. Kami akan live. 30 tahun yang lalu masuk akal? Saya kan dianggap orang sehat atau sakit? Saya kan dianggap sakit. 30 tahun yang lalu saya kan dianggap sakit ketika saya berbicara hal tadi. Hari ini kita punya Zoom hari ini. Ya, asal ada link Zoom dikirim, seluruh dunia kita bisa meeting bareng. Bisa mendengar, bisa berbicara, bisa lihat mukanya, semua yang bisa kita lihat. Subhanallah. Sesuatu yang akal mengingkari 30 tahun yang lalu, hari ini apa yang kita ingkari itu ternyata kita bisa lihat. Jelas, ini menunjukkan kepada kita akal manusia itu terbatas. Manusia akan berbicara sesuai dengan latar belakangnya. Manusia berbicara sesuai dengan apa yang dilihat di depannya. Dia akan melihat apa yang ada di depannya. Ya, nah, apalagi dia ingin berbicara tentang syariat Allah dengan akal. Apalagi dia berbicara tentang sifat-sifat Allah, perkara-perkara gaib dengan akalnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, walaupun beliau enggak kuliah sampai S3, enggak kuliah di UI. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan beliau naik ke langit ketujuh untuk mengambil perintah salat dalam Isra dan Miraj, Abu Bakar cuma bertanya, apakah engkau mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya engkau mendengar itu dari Nabi SAW, lebih dari itu saya percaya. Beliau tidak menggunakan akal dan logikanya di situ. Karena kalau kita berbicara dengan logika, itulah semakin kita ke atas itu semakin dingin. Nabi jaketnya pakai jaket apa? Kan begitu. Dia tekanan udara di atas itu keras, kuat dia. Nabi jaketnya apa, gimana maskernya, gimana itunya. Makanya Abu Bakar Siddiq menunjukkan kecerdasannya beliau. Ya, ketika sudah berketerkaitan dengan agama, berketerkaitan dengan khabar dari Allah, ya, maka orang yang pintar dan cerdas bukan mengkritik, tetapi adalah menerima. Itu menunjukkan kecerdasan seseorang. Nah, ketika dia berusaha untuk mengkritik syariat Allah dengan akalnya, sebenarnya dia sedang mempertontonkan kebodohannya. Dia mempertontonkan kedunguannya. Yang seakan-akan kedengarannya itu keren, seakan kedengarannya itu pinter, tapi itu bodoh. Ya, ala ra'sihim iblis alaihi laknatullah. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, dia menggunakan akal dan logikanya untuk menolak syariat Allah, untuk menolak perintah Allah, seakan-akan dia ingin menunjukkan kepintarannya. Apa kata iblis? Engkau ciptakan dia dari tanah, sementara engkau ciptakan saya dari api. Jadi menurut kiasnya iblis, menurut timbangannya iblis, api itu lebih hebat daripada tanah. Kok bisa api sujud kepada tanah? Iblis, siapa bilang api itu lebih mulia dari tanah? Api itu bermanfaat kalau api itu jadi korek, masih jadi korek. Tapi kalau api itu sudah membesar, tidak akan memberikan manfaat kepada manusia, kan memudaratkan manusia. Tapi tanah, di tanah manusia bisa membuat rumah, di tanah manusia bisa menanam tumbuh-tumbuhan, dari tanah muncul air, dari tanah bisa membuat, menjaga api. Karena api dalam tanah ada api kan, dijaga oleh tanah. Subhanallah, berapa fungsi tanah? Banyak sekali. Ya, jadi saya tegaskan, siapa saja yang mereka ingin menolak syariat Allah dengan akalnya dan merendahkan syariat Allah dengan akalnya, dia sedang tidak mempertontonkan kepintarannya, dia sedang mempertontonkan kebodohannya. Syariat Islam ini perlu direvisi ulang. Karena sekarang emansipasi wanita, masa dalam Islam warisan laki-laki dengan perempuan dibedakan, enggak bisa. Itu gak berlaku, itu hukumnya hukum zaman unta itu. Ya, sekarang harus emansipasi laki-laki dan perempuan harus sama. Mbak, saya ingin tanya sebuah soal mbak ya. Mbak punya anak gak? Oh ya punya. Ya, berapa orang anak-anaknya mbak? Yang satu kuliahan, yang satu di TK. Mbak berapa kasih uang untuk yang kuliah? Ya, 50 ribu. Dia harus isi bensin, dia makan siang, terus di TK. Ya TK cuma 5 ribu sudah cukup. Lo kok gak sama? Lo kan gak mesti sama. Adil itu gak sama, akhi. Mungkin kata dia. Adil itu sesuai kebutuhan. Yang kuliah dia harus makan siang, maka uangnya lebih banyak. Dan yang TK jajannya gak banyak. Dia cuma beli permen, gak makan siang. Makan siangnya di rumah ya, jajannya cukup 5 ribu. Lah terus ente pikir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan laki-laki lebih banyak mahar dari perempuan, ya, laki-laki pengeluarannya lebih sedikit daripada perempuan. Kenapa laki-laki warisannya lebih banyak? Karena pengeluaran laki-laki lebih banyak. Dia harus kasih mahar, dia harus siapkan rumah, dia harus siapkan makanan, dia harus siapkan pakaian, dia harus menafkahi anak-anak. Betul gak? Ketika laki-laki memiliki pengeluaran yang banyak dalam syariat Allah, maka laki-laki lebih banyak pembagian warisannya. Justru kalau sama, kita yang laki-laki kasihan. Udah warisannya sama, maharnya kita yang beli, kita sediain rumah, sediain baju. Adil atau tidak di sini? Tidak akan adil. Tidak akan adil. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjadikan laki-laki warisannya lebih banyak, karena pengeluarannya itu lebih banyak. Baik, begitu juga dalam hukum Islam ada namanya qisas, ya membunuh. Tahu tidak? Wah ini kejam, wah ini zalim, wah. Ya karena dia bukan keluarga dia yang menjadi korban, betul nggak? Bukan keluarga dia, maka ngor-ngor dia. Coba kalau seandainya anak kamu dibunuh, ya anak kita dibunuh, misalnya. Kira-kira antum rela nggak dia dipenjara cuma 3 tahun? Rela nggak? Tidak akan rela. 20 tahun rela atau tidak? Tidak rela. Kita pingin apa? Dia mati seperti anak saya mati. Betul nggak? Anak saya hilang nyawanya dia. Kok bisa cuma dipenjara 5 tahun anak saya hilang nyawanya? 5 tahun itu kurang 17, kurang ini, jadi 2 tahun dia keluar dia. Ada keadilan di situ. Ya, jadi Anda jangan coba-coba mengoreksi syariat Allah dengan akal kita yang cetek ini. Ya, nah demikian juga ayuhal hadirun wal hadirat. Ketika ahlul kalam mereka selalu menimbang sesuatu dengan akal dalam menetapkan sifat-sifat Allah, ini juga contoh di antara hal yang menampakkan kebodohannya mereka dan itirobatnya mereka, itirobat kontradiksi. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Baik. Di Amerika, ya sekarang jam 10 lewat 21 malam. Di Indonesia jam 10.21 pagi. Di Eropa lain lagi waktunya, di sana lain lagi waktunya. Berarti nanti Allah turun-turun terus, kata mereka. Di sini bukan Allah yang turun, karena waktu itu beda-beda. Tapi yang turun itu adalah apa? Rahmatnya Allah. Kita tanya sama mereka, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah akan menjawab, hambaku telah memujiku. Baik, hambaku telah memujiku. Kira-kira ini kalau kita sholat duhur nanti, dalam satu saf seragam gak baca Al-Fatihahnya? Beda. Saf pertama dengan saf kedua sama atau tidak? Ketiga, masjid yang lain. Masjid di Aceh, masjid di Bandung, masjid di Malaysia, masjid di Amerika, masjid di mana? Sehingga tidak ada satupun detik kecuali akan ada orang mengatakan apa? Alhamdulillah dalam sholatnya. Terus gimana? Allah jawab-jawab terus. Ya, ya sudah, imani. Karena ada sesuatu yang hari ini kita ingkari dalam urusan dunia kita, ternyata 30 tahun setelahnya yang kita ingkari, kita menjadi penikmat yang kita ingkari hari ini. Itu urusan dunia. Apalagi Anda berbicara tentang syariat Allah, ya udah sami'na wa ata'na, selesai. Ya, jangan Anda menimbang-nimbang dengan akal-akal Anda yang kemudian Anda menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sedih paham ya? Dan kemudian selanjutnya, manusia di dalam masalah akal ini dibagi menjadi 3. Baik. Yang pertama ahlul kalam. Ya, seperti falasifah wal mu'tazilah. Alladzina ghalaw fi taqdisil al-aqla atau fi taqdisil aqli. Yang pertama adalah ahlul kalam seperti para filsuf dan mu'tazilah. Yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam mensucikan akal. Waj'aluhu al-asla li'ulumihim wa ma'arifihim. Dan mereka menjadikan akal sebagai dasar utama ilmu dan pengetahuannya mereka. Wa qaddamuhu 'alal wahyi. Bal ja'aluhu hakiman 'alan naqli wasyara'i. Ya, serta mendahulukannya atas wahyu. Bahkan mereka menjadikan akal sebagai hakim atas nas dan syariat. Jadi ketika kita mendapatkan nas Al-Quran dan Sunnah, maka ditimbang dulu dengan akal. Kalau seandainya sesuai dengan akal kita terima Al-Quran dan Sunnah tersebut, Kalau seandainya tidak sesuai dengan akal dan sunnah, maka Al-Quran dan sunnah itu harus ditolak. Harus ditolak. Wajib ditolak karena menyelisih akal. Ini kelompok apa namanya? Mu'tazilah wal falasifah. Baik. Dan saya sebutkan contoh. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, seorang laki-laki Mu'tazili bernama Amr bin Ubaid. Siapa namanya? Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah. Ketika dia membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan sesungguhnya Allah khalaqa ahadukum yajma fi batni ummi 40 yawman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan salah seorang dari kalian dan mengumpulkan dalam perut ibu kalian. Ya, nah ketika pada saat kalian berada dalam perut ibu kalian, maka Allah memerintahkan malaikat untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, dia sukses atau dia celaka. Hadisnya dihafal ya, hadis di dalam Arba'in Nawawi tentang pencatatan takdir. Ya, jadi segala sesuatu yang akan terjadi semua telah dicatat oleh Allah. Ya, dia masuk surga atau masuk neraka, dia miskin atau dia kaya, semua yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak tercatat. Nah, ini ketika ditimbang dengan akal Amr bin Ubaid, ini enggak masuk akal. Masa orang belum lahir, belum hidup sudah sudah diketahui dia celaka atau dia tidak celaka. Enggak masuk akal, enggak logis. Kata dia ya, "Lau sami'tul a'masha yarwi lakadzibtu." Jadi kalau seandainya hadis ini aku mendengar langsung dari A'mash, maka aku akan mendustainya. Jadi kan hadisnya itu disebutkan dalam kitab Sahih. Jadi rawinya dari A'mash. A'mash ini seorang rawi hadis. Nama beliau Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad. Baik. Nah, sedikit saya cerita ya. Karena zaman dulu para salaf kita terdahulu, ketika menuntut ilmu itu mereka melihat ilmunya seseorang, kekuatan hadisnya, kekuatan ilmunya, di situ yang mereka lihat. Hari ini penuntut ilmu ingin menuntut ilmu, apa yang pertama dilihat? Followersnya berapa? Nah, itu dulu dilihat. Like-nya berapa? Terus public speaking-nya seru enggak? Ya. Itu kan yang dilihat penuntut ilmu hari ini kan. Followersnya berapa? Like-nya berapa? Ya, public speaking-nya keren atau enggak? Ya, adapun para salaf kita dulu itu enggak penting buat mereka. Ya, itu poin ke-10. Tapi yang paling terpenting bagi mereka adalah apa? Bagaimana bobot ilmunya? Bagaimana kekuatan dia terhadap ilmu? Itu yang paling penting buat mereka. Walaupun acak-acakan. Amas ini rahimahullah, beliau punya markis, punya ma'had. Ya, jadi di perbatasan mau masuk ke ma'had beliau ada anjing-anjing yang menjaga. Jadi kalau orang berhasil melewati anjing, selamat. Tapi kalau enggak, pulang. Ya, nah beliau selalu pakai baju terbalik. Baju selalu terbalik. Ya, sampai orang mengatakan orang sudah gila semuanya, kata beliau. Masa yang bagus dikasih nampak sama orang, yang kasar dipakai badannya sendiri. Jadi beliau kalau pakai baju selalu terbalik. Baik, pernah suatu hari muridnya melihat rambutnya sudah acak-acakan. Rambutnya sudah acak-acakan. Akhirnya muridnya juga ulama hadis. "Wahai guruku, izinkan kepadaku untuk memotong rambutmu." Kata beliau, awalnya beliau enggak mau. Akhirnya beliau berkata, "Boleh. Dengan syarat jangan bicara sama saya." Itu syaratnya. Kau boleh tanya-tanya. Ya, namanya al-hadis, ketemu imam hadis. Pasti kan banyak pertanyaan mau ditanya nih. Ya, potong rambut pertama udah bagus sebelah kanannya, pas di sebelah kiri disitulah dia enggak sanggup tahan. "Ya Syekh, saya ingin tanya kepada ulama hadis." Akhirnya beliau marah, "Saya sudah bilang sama kamu, jangan ajak saya berbicara." Akhirnya beliau pergi, jadi rambutnya setengah sudah dipotong, setengahnya tersisa. Ini unik beliau rahimahullah ta'ala. Dan kebiasaan beliau kalau memberikan pengajian tidak boleh ada yang ribut. Kalau ribut langsung batal, gagal pengajian, bubar. Bersamaan dengan itu kebiasaan beliau suka meludah ke sebelah kiri kalau ngisi pengajian. Ya, qadarullah ada santri baru duduknya di mana? Sebelah kiri. Sudah diingatkan jangan pernah ribut di pengajian Amas, bubar kita ini. Akhirnya ya sudah, dia kena semprotan ludah setiap saat. Diam mereka. Kira-kira kalau punya guru seperti ini, antum hadir enggak zaman sekarang? Oh, sebenarnya enggak keren. Acak-acakan. Ya, nah kira-kira model beliau kalau punya Instagram, kalau zaman itu ada Instagram, beliau pakai Instagram enggak kira-kira? Kira-kira pakai Instagram enggak? Kalau zaman itu beliau punya Instagram, pakai Instagram enggak kira-kira beliau? Itulah dulu para salaf yang mereka cari ilmu. Kalau kita cari apa? Kita sekarang kadang selesai habis kajian ceritanya apa sih? Gila keren banget katanya. Dulu para salaf ketika belajar yang mereka dapat luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah dengan satu hadis bisa mengeluarkan sekian banyak fawaid. Itu yang mereka bahas. Ya, dibahas bagaimana kekuatan hafalannya. Dilihat bagaimana mengambil istinbat dari hukum. Ya, karena itu memang tujuan utama seseorang menuntut ilmu. Jadi jangan bergeser arahnya kita dalam menuntut ilmu. Akhirnya kadang-kadang ada ustadz-ustadz yang masya Allah ilmunya itu sangat mendalam. Apalagi guru-guru kita, dokter-dokter, masya Allah. Mereka jadi dokter di Jami'ah Islamiyah Madinah itu sulit. Ya, sulit, bukan mudah. Mereka belajarnya loh puluhan tahun bersama ulama. Tapi karena mungkin gak ada YouTube, gak ada Instagram, mungkin public speakingnya gak keren. Akhirnya apa? Siapa yang kasihan? Beliau kasihan? Beliau gak kasihan. Kasihannya kita. Gak bisa mengambil ilmu yang itu adalah pewarisnya para nabi. Karena kita sibuk kepada entertainnya. Ya sibuk kepada hal-hal yang bukan bagian dari ilmu itu sendiri. Bisa difahami ya. Jadi gak ada masalah. Cuman itu poin yang ke-10 karena poin yang pertamanya adalah ilmu itu sendiri. Baik. Nah, kemudian kata beliau, kata laki-laki ini, Amr bin Ubaid, kalau seandainya hadis ini aku dengar langsung dari A'mash, Sulaiman bin Mihran tadi, maka aku akan mendustainya. Aku tidak percaya. Tapi saya ringkas. Ya, lau samituhu min ibni Mas'ud. Kalau seandainya hadis itu aku dengar langsung dari mulutnya Ibnu Mas'ud, sahabatnya Rasulullah, ma qabiltu, aku juga tidak akan menerimanya. Apakah sampai di situ? Tidak. Dia berkata, "Lau sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laradattuhu." Bahkan kalau seandainya hadis itu aku mendengar langsung dari mulutnya Rasulullah, tetap aku akan tolak, tidak akan kuterima. Apakah berhenti di situ? Tidak. Dia berkata, "Lau samitu Allah yaqul hadza, laqultu ma kana ma ala hadza akhata alaina mithaq." Kalau seandainya hadis itu aku dengar langsung dari Allah Rabbul Alamin, aku akan berkata, "Ya Allah, Engkau tidak mendatangkan perjanjian yang benar kepada kami." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya kalau seandainya itu adalah ucapan benar diucapkan Amr bin Ubaid, semoga Allah melaknat dia, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena mereka mendewakan akalnya mereka di atas nas. Ya, mereka lebih menuhankan logikanya dibandingkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa saja yang bertolak belakang dengan akal mereka, akan mereka tolak. Baik, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah mengkhabarkan, kalau seandainya seekor lalat itu jatuh ke dalam air, ke dalam gelas, dalam air kalian, maka celuplah. Di sebelah kanannya itu adalah obat, di sebelah kirinya ada, sebelah kanan adalah racun, sebelah kirinya adalah penawarnya. Mereka berkata, aku tidak akan percaya hadis ini sampai dokter-dokter kafir itu meneliti. Kalau seandainya mereka mengatakan benar, saya percaya. Kalau enggak, saya enggak percaya. Ada kelompok seperti ini? Banyak para hadirin. Cuman ada mainnya terang-terangan, ada mainnya apa? Ya berputar-putar dengan bahasa, tapi tujuannya sama. Menolak apa? Nas Al-Quran dan Sunnah. Ini kelompok pertama. Kelompok Ahlul Filsafat, Mu'tazilah, dan siapa yang berjalan dengan jalannya mereka. Kelompok yang kedua, kelompok yang mereka memerangi akal. Ya, mereka memerangi akal. Siapa mereka? Al-Khurafiyun Kalgulati Sufiyah Warrafidah Alladzina dhammul aqla wa attaluhu wa ahmaluhu. Yang kedua adalah golongan khurafiyun, penganut khurafat, seperti kelompok ekstrim dari kalangan sufi dan juga dari kelompok rafidah, yaitu orang-orang yang mencela akal dan menonaktifkan akal tersebut dan mengabaikannya serta tidak memberikan perhatian kepadanya. Paham? Jadi akal sehatnya enggak dipakai. Ketika akal sehatnya tidak dipakai, karena itu memang asal agama mereka, ya, maka diangkatlah wali-wali, orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa, tapi apa? Diwalikan. Betul atau tidak? Atau bohong ini? Saya lihat ada beberapa potongan video, ada seseorang kakek, cuman pakai celana dalam saja. Sambil merokok. Itu Masya Allah. Dia duduk di kursi. Ya, itu yang hadirnya itu Masya Allah manusia. Cium tangannya. Ini kan gak butuh kita banyak menelah tafsir Quran kan? Gak butuh kan? Gak butuh kita menelah banyak hadis kan? Cukup dengan akal. Ini bapak kasihan gak pakai baju. Udah tua kita muda yang masih muda-mudanya gak pakai baju bisa masuk angin. Ya seharusnya kan dimasukkan ke rumah sakit, dibuat sehat. Supaya bisa berobat. Tapi ya, justru mereka mengambil berkah dari orang ini. Ya ada lagi orang yang dia suka cat-cat semprot. Tahu antum ya? Jadi kalau mobil dicat semprot sama dia, wah ini mobil berkah ini. Mana akalnya? Kita belum bertanya, apa mana dalilmu? Yang kita tanya, mana akalmu? Ya karena mereka, kelompok-kelompok seperti ini memerangi akal. Makanya sangat mudah ditipu oleh para penipu. Apakah itu kelompok Syiah atau kelompok Sufiyah? Dalam perayaan Syiah, dalam agama Syiah itu, mereka punya hari-hari tertentu yang mereka membasuh kotoran-kotoran imam mereka di badan. Ya, saya lihat satu potongan video itu di kotorannya imamnya sudah berapa lama disimpan kotoran berkah ini. Nah, pada hari tertentu apa? Usap-usap di badannya. Mana logikanya? Ini tai membawa berkah yang luar biasa. Abu Lahab saja buat-buat syirik enggak sampai segitu syiriknya. Ya, Abu Jahal yang hidup di zaman jahiliyah gak sebodoh itu kondisi dan keadaannya mereka. Nah kenapa mereka bisa terjatuh dengan hal yang seperti ini? Karena dia memerangi yang namanya akal. Sama kayak orang Kristen. Saya bukan mengkafirkan di sini. Maksudnya orang Kristen mereka tidak bisa menggunakan akal mereka. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Pokoknya jangan akal kita menilai. Pokoknya imani saja. Ya. Ini sesuatu hal yang akan membuat sesuatu terjatuh dalam kesesatan dan kekufuran. Jadi kalau seandainya hari Jumat, ya, syekhnya mereka mengatakan, syekhnya kok gak pergi Jumat ya? Padahal rumahnya di samping masjid. Kok gak pergi Jumat? Enggak, syekh kami sholatnya di Mekah. Diterima atau tidak? Percaya atau tidak sama mereka? Mereka percaya atau enggak? Percaya. Apa sebabnya? Mereka memerangi akal. Akal itu enggak bisa dipakai. Ya, itu sebabnya. Jadi sesuatu yang gak masuk akal, itulah mereka sampaikan. Mulai dari kiainya mereka bisa memandang menghentikan tsunami. Ya, bisa. Jadi Allah kalau mau membuat bala di sebuah tempat, izin dulu sama walinya. Jadi kalau walinya kasih izin, baru Allah datangkan bencana. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi ketika terjadi tsunami di Aceh, terjadi tsunami di Aceh, di situ ada kuburan yang memang kuburan itu dimuliakan, diagungkan. Kata orang-orang, ya memang orang-orang model-model seperti ini, katanya kuburannya itu ketika terjadi tsunami diangkat oleh Allah ke langit, katanya. Dipercaya? Dipercaya. Ka'bah yang menjadi tempat yang paling mulia saja, 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul, ya banjir sehingga terjadi kerusakan dan kemudian dibakar dan terbakar. Tapi karena memang akal yang Allah berikan itu tidak bisa dia gunakan, maka tersesatlah mereka. Akhir, karena kita banyak dosa, karena kita banyak maksiat, makanya kita melihat wali itu dengan mata maksiat kita ini seperti orang gila. Tapi kalau kita melihat dengan hati yang bersih, hati yang suci, dan kalau jiwa kita jauh dari kepada ke dosa atau jauh dari maksiat, maka sebenarnya dia sedang beribadah kepada Allah. Yang bahasa-bahasa seperti itu digunakan, kan? Paham gak maksud saya? Jadi mata, kenapa kita lihat dia seperti orang gila? Karena kita banyak dosa. Karena kita banyak maksiat. Loh, wali kok gak sholat? Wali kencing kok gak tidak cebok? Wali puasa kok gak, Ramadan kok gak puasa? Karena mata kamu, mata banyak maksiatnya. Padahal wali sedang beribadah kepada Allah. Subhanallah. Ya, kita dipaksa untuk menjadi orang bodoh. Ya, maka kita tanya tadi, apa dalilnya? Kita tanya, mana akalmu? Karena akal itu dijadikan oleh Allah untuk apa? Untuk kita berpikir. Ada hal-hal yang di dalam agama ini kita tidak butuh dalil, tapi butuh apa? Akal sehat. Tapi ini kalau mau yang kedua. Kalau mau yang ketiga, adalah ahlus sunnati wal jamaah. Ya, yang mereka berada di tengah-tengah. Tidak seperti kelompok Mu'tazilah yang mendewakan akal, dan tidak seperti kelompok Sufi Warafidah yang memerangi akal. Saya baca saja teks Indonesianya. Adapun Ahlus Sunnah, maka mereka berada di tengah-tengah dalam masalah ini. Tidak berlebihan dan juga tidak pula meremehkan. Tidak melampaui batas dan tidak pula mendzalimi. Mereka mengambil metode berpikir rasional yang memang diperintahkan oleh syariat. Ya, untuk kita berpikir, untuk kita merenung, untuk kita mengambil pelajaran, dan untuk kita mentadaburi. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah sebutkan. Namun, mereka mengingkari apa yang diadakan oleh para ahli kalam berupa kesesatan dalam metode berpikir dan berargumentasi. Akal seperti ini yang diingkari oleh Ahlus Sunnah. Baik, yang mana mereka lebih mengedepankan akal daripada syariat. Karena itu, Ahlul Kalam mencela Ahlus Sunnah. Yang mana dianggap bahwasanya Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang menolak akal. Ahlus Sunnah tidak menolak akal. Ya, tetapi Ahlus Sunnah menolak cara dan metode Ahlul Kalam di dalam menggunakan akal mereka, menolak apa? Ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang tidak mencocoki mereka. Tapi namun, ya, ini sesuatu perkara yang kita berhadapan dengan manusia, ya, yang mendengar ucapannya kita, yang kemudian setelah dia mendengarkan ucapan kita, dia tafsirkan semaunya dia ucapan kita, dan kemudian tafsirnya itu dia nisbatkan kepada kita. Ini kondisi yang kita hadapi hari ini. Saya ulangi kembali. Kita menghadapi manusia yang kita mengucapkan sebuah kalimat, yang kalimat yang kita ucapkan itu ditafsirkan oleh dia. yang kemudian dinisbatkan tafsir itu kepada kita. Itu yang kita hadapi hari ini. Contoh, kita mengatakan, ya, kita mengatakan yang tidak ada dalil khusus untuk hari kematian kita berdoa hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh dan seterusnya. Ya, ini kan bahasanya kita kan. Kemudian bahasa kita ditangkap. Ya, kemudian ditafsirkan oleh mereka, itu kelompok, kalau bapaknya mati, ibunya mati, enggak boleh kita berdoa untuk orang tua. Ada enggak kita ngomong seperti ini? Itu dinisbatkan kepada kita, hati-hati dengan kelompok-kelompok yang melarang mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Kapan kita melarang mendoakan orang tua kita sudah meninggal? Yang kita katakan adalah apa? Memperingati hari-hari khusus untuk mendoakan. Itu yang kita larang, bukan melarang berdoa dengan mendoakan orang tua kita sudah meninggal. Kan gitu? Begitu juga kita membahas, ya, jangan mengkhususkan waktu-waktu tertentu pergi ke kuburan. Jangan ada ritual-ritual tertentu di kuburan, demikian, demikian, demikian. Itu kan ucapan kita kan? Kemudian ucapan kita ditafsirkan, oh berarti mereka adalah orang-orang yang datang dilarang untuk mendatangi kuburan, gak boleh ziarah kuburan. Itu yang mereka tafsirkan, kemudian disebutkan kepada kita. Ini kelompok, doa gak boleh, dikir gak boleh, selawat gak boleh, datang kuburan gak boleh, orang tuanya mati juga gak boleh didoakan. Terus apa? Apa yang mau kita buat? Betul atau tidak? Kita menghadapi orang seperti ini. Demikian juga ketika kita mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya. Bagaimana Allah beristiwa? Allahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu bagaimana istiwanya Allah. Diambil ucapan kita, nah ini kelompok mengatakan Allah itu duduk di atas kursi sambil bersilang kaki minum kopi. Siapa yang ngomong seperti itu? Kita gak pernah ngomong seperti itu. Ya, yang kita katakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya sesuai dengan kewenangan kebesarannya, bagaimananya? Wallahu a'lam bishawab. Cuman kita menghadapi manusia, menafsirkan ucapan kita semaunya, kemudian dia sandarkan kepada kita ucapan mereka tersebut. Saya lamuna ghadan manil kadzabul ajr. Akan diketahui sebenarnya besok siapa sebenarnya pendusta. Kita gak pernah melarang mendatangi kubur. Kita gak pernah melarang mendoakan orang tua yang meninggal. Kita gak pernah melarang orang berselawat. Kita gak pernah melarang orang itu berzikir. Yaitu semua sunnah Nabi Muhammad SAW. Seharusnya kalau mereka jujur, ini kelompok membolehkan untuk berselawat. Yang gak bolehnya selawat seperti kita yang joget-joget. Itu yang gak boleh menurut mereka. Itu kan baru adil kan? Betul gak? Tapi yang mereka sampaikan gak boleh selawat, gak boleh ini, gak boleh ini. Ya, namun wallah, namun ayol ikhwah, kita tetap istiqomah di atas jalan ini. Ya, banyaknya orang-orang yang menyebarkan berita dusta tidak akan memudaratkan kita sama sekali. Nah, demikian juga dalam bab yang sedang kita bahas. Ketika ahlu sunnah mereka mengatakan kami tidak sejalan dengan filsafat ahlul kalam, yang mereka mendewakan akal mereka, yang kemudian menjadikan akal sebagai hakim benar atau tidak benarnya sebuah perkara, walaupun perkara itu tetap bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, tetap akan ditolak karena tidak sesuai dengan akal. Itu yang kita katakan kan. Kemudian mereka simpulkan itu kelompok mereka itu kelompok yang tidak boleh kita menggunakan akal kita. Siapa yang tidak boleh menggunakan akal? Ya, dan itulah yang dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam rangka membela ahlu sunnah dan menolak tuduhan ahlul kalam bahwa mereka menolak akal secara keseluruhan, beliau mengatakan termasuk perkara yang mengherankan, kata Syekhul Islam, adalah klaim ahlul kalam bahwasannya ahlul hadis dan sunnah hanyalah pengikut taklid, bukan orang yang menggunakan pemikiran dan argumentasi, serta bahwa mereka mengingkari hujjah akal, bahkan kadang diriwayatkan bahwa sebagian imam ahlu sunnah mengingkari metode berpikir, dan inilah yang mereka cela dari ahlu sunnah. Maka dikatakan, kata Syekhul Islam, itu tidak benar. Ahlu sunnah dan hadis tidak mengingkari apa yang dibawa Al-Quran, yang Allah meminta kepada kita untuk merenungi, untuk berpikir, Ya, Ahlussunnah tidak menolak untuk menggunakan akal, merenungi dan berpikir dalam batasan-batasan yang telah kita sebutkan tadi. Dan ini adalah prinsip yang disepakati di antara mereka. Allah telah memerintahkan kita untuk berpikir, mengambil pelajaran, merenungi dan mentadaburi dalam banyak ayat. Tidak dikenal dari seorang pun dari kalangan salaf umat ini, para imam Ahlussunnah dan ulama mereka yang mengingkari hal tersebut. Bahkan kita meyakini Allah dalam beberapa ayat Al-Quran menggunakan argumentasi secara logika membantah pemikiran-pemikiran sesat. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Baik, alam tara ilalladhi haja Ibrahima fi rabbihi an atahullahul mulka إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Perhatikan, Allah menolak hujah mereka dengan akal dan logika. Ya, tidaklah engkau memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, karena Allah telah memberikannya kerajaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Tuhanku dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Kata lawannya Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Ibrahim, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah dia dari barat. Mampu enggak kamu? Paham enggak di sini? Jadi ketika Ibrahim mengkhabarkan, Tuhan kami Allah bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dia berkata, ya sudah, dia juga bisa mematikan, tinggal dibunuh saja orang. Dia berpikir seperti itu kan? Ya sudah. Kata Nabi Allah Ibrahim, Tuhan saya Allah menerbitkan matahari di sebelah timur. Silakan engkau terbitkan matahari di sebelah barat. Logika enggak di sini? Hah? Dengan logika, argumentasi itu tidak? Dengan argumentasi kemudian katalah fabuhital ladzi kafar. Maka ya terdiamlah dan bingunglah orang kafir itu tadi. Dengan apa Allah bantah? Dengan logika, dengan argumentasi. Tapi demikian juga ternukilkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhal hadirun wal hadirat pada waktu itu didatangi oleh seorang pemuda. Pada waktu itu Nabi sedang menyampaikan ilmu. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, izinkan kepada saya berzina. Ya. Kemudian para sahabat kan kaget. Loh, berani-beraninya dia ngomong di hadapan Rasul untuk minta berzina. Kemudian justru Nabi mengatakan, dekatkan dia dengan saya. Nabi tidak bacakan kepadanya ayat tentang haramnya zina. Nabi tidak bacakan kepadanya hadis tentangnya zina. Tapi Rasulullah bertanya dengan logika dan akal. Apa ditanya oleh Rasulullah? Apakah engkau rela ibumu, saudara perempuanmu, bibimu, anak perempuanmu berzina? Itu ditanya oleh Nabi. Kemudian dia berkata, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak rela ibuku, bibiku, anak perempuanku, saudara perempuanku berzina. Aku tidak rela. Kemudian kata Nabi, demikian juga ibu orang lain, bibi orang lain, anak orang lain, saudara perempuan orang lain, dia tidak rela saudaranya, ibunya dizinai, sama seperti kamu enggak rela saudara perempuanmu dizinai. Subhanallah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, bersihkanlah hatinya, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Kemudian dia berkata, semenjak hari itu dosa zina dosa yang paling aku benci. Dengan logika atau tidak? Dengan logika, dengan argumentasi. Ini menunjukkan Ahlussunnah tidak memerangi akal. Ahlussunnah tidak memerangi argumentasi dengan logika. Tetapi itu tidak dijadikan sebagai patokan seseorang mengetahui kebenaran secara keseluruhan dengan logika. Ya, tadi kita contohkan apa? Akal itu adalah ibarat mata. Mata akan bisa berfungsi secara totalitas ketika mata itu ada penerang. Begitu juga akal, kita bisa mengetahui perkara halal dan haram ya secara terbatas dengan akal dan logika kita. Ya, namun kita butuh cahaya berupa Al-Qur'an dan Sunnah supaya kita bisa mengetahui secara keseluruhan apa yang baik dan apa yang buruk. Oleh karena itu, yang terakhir, manhaj ahlu sunnah, manhaj salafiyah dalam menjadikan akal di hadapan dalil itu dengan beberapa perkara. Yang pertama, annal aqla la yastaqil binafsihi bal huwa muhtajun ila syara. Ya, akal itu tidak bisa berdiri dengan sendiri. Ya, dia membutuhkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah untuk kita bisa mengetahui ya syariat itu secara keseluruhan. Adapun akal hanya bisa memahami beberapa poin saja. Ini pertama, manhaj al-sunnah. Yang kedua, ya, al-sunnah mereka lebih mengedepankan an-naql, dalil, dibandingkan akal. Ketika bertolak belakang antara dalil dengan akal, maka dalil itu lebih dikedepankan dibandingkan al-akal. Namun, akal yang sharih, akal yang masih fitrah, akal yang suci tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Syekhul Islam. Saya ulangi kembali, akal yang sharih, akal yang suci tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah itu akan selalu bisa bersama dengan fitrah itu sendiri. Ya, karena fitrah adalah pemberian Allah, Quran dan Sunnah dah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam beliau menulis sebuah kitab judulnya Darut Ta'arud Bainal Aql wan Naql. Yang intinya boleh menjelaskan bahwasanya akal yang sehat tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi, kalau misalnya kita mendapatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu bertentangan dengan akal, maka ada kemungkinan, beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada kemungkinan dia berpikir ini akal yang sehat, tapi sebenarnya itu bukan akal yang sehat, tapi syubhat-syubhat yang ada di kepalanya. Ya, itu syubhat di kepalanya, bukan akal yang sehat. Karena akal yang sehat akan selalu bisa menerima ya Al-Quran dan Sunnah. Jadi contohnya begini. Ada orang berkata, Allah itu kan maha adil. Allah maha adil. Jadi kalau Allah maha adil, kenapa ada yang kaya, ada yang miskin ya? Buktinya ada kaya, ada yang miskin sekarang. Baik, berarti ada yang rusak dengan akalmu. Allah tetap maha adil walaupun ada kaya dan ada miskin. Allah ciptakan. Coba antum bayangkan. Semua di dunia ini orang kaya semua, yang ada yang miskin. Toilet antum rusak di rumah. Antum cari, Pak, bisa gak perbaiki toilet saya? Saya kasih gaji Bapak sehari 10 juta, Pak. Kalau dia kaya juga, apa dia ngomong? Pak, WC saya juga rusak di rumah, saya bayar 20 juta, mau? Gak berjalan kehidupan. Begitu juga semuanya miskin, gak ada yang kaya. Ya, siapa yang mau nanam padi? Siapa yang mau jadi tukang parkir? Siapa yang mau jual cilok? Gak akan ada yang berjalan kehidupan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada kaya, ada miskin supaya apa? Berjalan kehidupan. Yang kaya ada kewajiban membayar zakat. Yang kaya ada kewajiban-kewajiban yang tidak dimiliki kewajiban dari si miskin. Si kaya jangan suka pamerkan hartanya supaya enggak ada hasad di antara manusia. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, ya, kalau seandainya ada dalil yang bertentangan dengan akal sehat, ya, berarti ayyuhallahu rahimani wa rahimakumullah, kaidahnya tidak akan pernah bertentangan antara akal sehat dengan dalil. Bisa saja dalil tersebut mungkin kamu salah paham dalam memahaminya. Paham? Contoh misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita bersedekah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan bersedekahlah, Allah akan bersedekah kepada kamu. Akhirnya dia paham sendiri. Bapak dan ibu-ibu ayo bersedekah. Kalau bapak dan ibu bersedekah motor hari ini, besok Allah ganti dengan mobil. Disedekahkanlah motor dia. Ditunggu sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Udah hampir setahun kok gak diganti-ganti mobil. Katanya diganti mobil. Ini sih sudah setahun, sudah dua tahun, udah ada sedekah motor, kok mobil belum datang juga. Apa yang salah di sini? Dalil yang salah atau pemahaman dia yang salah? Pemahaman dia yang salah dalam memahami. Faham? Bukan itu yang diinginkan oleh Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya jelas akal yang sehat tidak akan pernah bertentangan dengan dalil. Nah, wallahu ta'ala alam bisab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di sini. Dan sungguh para salaf yang mulia sangat keras pengingkaran dan kemarahan mereka terhadap siapa saja yang menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia menentang dengan pendapatnya, dengan akalnya, dengan kiasnya, dengan istisnadnya, dan menolak dengan ucapan siapapun dari kalangan manusia. Iya, enggak bisa ucapan manusia kemudian menjadi hadis Nabi tertolak karena ada ucapannya manusia. Para salaf sangat keras mengingkari hal yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sampai-sampai beliau berkata, mereka membaiqat, itu menjauhi pelaku-pelaku orang-orang yang mereka selalu menolak ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi dengan akal-akal mereka, dan mengingkari orang-orang yang membuat perumpamaan-perumpamaan untuk menolaknya. Mereka tidak membenarkan sikap selain tunduk kepadanya, itu kepada dalil, dan berserah diri kepada dalil itu sendiri, serta menerimanya dengan sikap mendengar dan taat apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah terlintas di hati mereka untuk menunda penerimanya sampai ada amalan atau qiyas yang menguatkannya. Tidak, di detik itu mereka akan melaksanakannya. Saya tutup kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, ada gak Ibrahim berkata, Allah itu kan maha pengasih, Allah itu kan maha penyayang, ini anak saya satu, kayaknya bukan disuruh sembelih Ibrahim kayaknya, tapi maksudnya untuk menyembelih waktu saya agar saya bisa fokus mengurus Ismail. Oh, maksudnya adalah menyembelih ya hewan peliharaan saya, bukan Ismail yang disuruh sembelih. Ada gak Nabi Allah Ibrahim berbuat demikian? Gak ada. Buktinya boleh sembelih atau tidak? Ketika beliau akan menyembelih, datang Allah membawa, datang Allah mengutus Jibril membawa seekor kibas. Ya, mereka tidak menggunakan akal logika, apa hikmahnya ya. Jadi jangan langsung-langsung percaya dulu, kita dikasih akal oleh Allah sampai kita tahu ada hikmahnya baru kita amalkan. Kalau enggak tahu ada hikmah, jangan amalkan. Itu pemikiran siapa? Mu'tazilah. Ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada kaum wanita menutup aurat mereka. Enggak ada wanita-wanita di zaman itu, apa ya hikmahnya menutup auratnya? Oh, mungkin hikmahnya ini dan itu, enggak ada. Mereka juga enggak menunda-nunda nih, kira-kira muka saya yang lancip, muka saya yang bulat, muka saya yang petak, kira-kira jilbab yang matching dengan muka saya model bagaimana, yang ada. Ya, mereka mengambil tirai-tirai rumah mereka dan kemudian mereka menutup diri-diri mereka. Mereka orang yang berakal, orang yang cerdas. Kecerdasan mereka dibukti menerima sami'na dan wa'ata'na, apa yang Allah khabarkan dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Bisa difaham ya? Sebenarnya banyak masail-masail yang lain yang bisa kita bahas terkait akal ini, cuma setidaknya ini yang paling terpenting. Ya, kita sudah faham bagaimana pandangan Ahlussunnah, manhajnya salaf terhadap akal itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sejak beberapa soal, Ustadz, suami saya insya Allah berakal dan berilmu agama, cuman terkadang kalau marah suka tidak masuk logika. Bagaimana caranya agar ilmu yang didapat agar sesuai dengan logika yang baik? Syukuran Ustadz. Taib. Ya, jadi akal itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bertingkat-tingkat. Ya, bukan berarti ketika orang suka marah berarti nggak punya akal sama sekali, dia enggak. Taib, tetapi disinilah kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, atau sebagai seorang istri untuk mengontrol emosinya kita. Ketika ada orang beralasan, marah itu sudah dari sononya Pak Ustaz, gak bisa diubah. Itu sudah tipikal saya, ini salah. Kenapa saya katakan salah? Ketika datang seorang sahabat Nabi SAW meminta wasiat kepada Rasulullah, ya Rasulullah berikan wasiat kepada saya. Nabi mengatakan, la taqdob, kamu jangan marah. Kemudian dia meminta lagi wasiat kepada Nabi. Nabi mengatakan, jangan marah. Setiap dia meminta nasihat, Rasulullah mengatakan, jangan marah. Kalau seandainya marah adalah tipikal yang tidak bisa diubah, ya maka Nabi tidak akan mengatakan, kamu jangan marah. Gak ada-ada faedah ucapan Nabi, jangan marah. Kalau tipikal itu tidak bisa diubah. Menunjukkan ucapan Nabi tipikal marah itu bisa diubah. Maka Nabi mengatakan apa? Jangan marah. Dan juga dalam hadis Rasulullah mengatakan, bukan orang yang kuat itu kuat bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang sanggup menahan dirinya ketika dia marah. Ada satu kondisi saya ingin tanya sama antum. Antum bawa istri, antum bawa istri antum, bersama-sama rame-rame, berjamaah rame-rame, ada satu bus. Tiba-tiba sudah sampai ke dari Jakarta antum naik bus mau ke Surabaya. Sampai ke Bandung, ya, ada barang tertinggal punya istri antum, harus ada barang tersebut, tidak boleh tidak ada. Akhirnya apa? Menghalangi perjalanan tidak? Menghalangi kan? Akhirnya ya sudah, ini anak saya akan antar barang ke Bandung. Berarti butuh waktu berapa jam? 2 jam ke Bandung. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, antum apa kan istri antum? Hah? Marah-marah, ibu-ibu langsung marah-marah. Gimana antum? Hah? Marah atau enggak? Dimarahin ibu-ibu. Apalagi sudah orang datang, akhi antum gimana ini? Ini gara-gara istri antum sudah 2 jam loh kita di sini. Makin marah gak kita? Makin marah. Ada satu kondisi, Rasulullah SAW safar dengan istri beliau. Di antaranya siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, berjalan. Tiba-tiba qadarullah, kalungnya Ibunda Aisyah itu jatuh. Akhirnya orang mencarilah kalung Ibunda Aisyah. Saking membutuhkan waktu itu, mereka kehabisan air. Enggak ada air. Akhirnya datanglah mereka menjumpai Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, antum melihat apa yang dibuat oleh Aisyah. Mereka enggak berani dong ngadu kepada Rasulullah. Ngadunya kepada siapa? Kepada bapaknya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Lihat ini apa yang dilakukan oleh Aisyah. Ya namanya Abu Bakar kan enggak enak ini gara-gara putri saya ya menghalangi perjalanan. Akhirnya Abu Bakar datang, cari mana nih Aisyah. Tiba-tiba beliau mendapatkan Rasulullah sedang tidur di pangkuannya Aisyah. Subhanallah. Aisyah yang membuat menghalangi perjalanan pada waktu itu, sampai-sampai para sahabat kehabisan air, Nabi bisa tidur di pangkuannya. Berarti Nabi marah atau tidak? Gak marah Nabi. Cuman Abu Bakar sebagai seorang ayah, kebiasaan Abu Bakar kalau Aisyah macam-macam itu ditusuk oleh Abu Bakar sendiri. Pakai apa? Pakai jarinya ditusuk. Ya ditusuk sama Abu Bakar, bukan pakai pisau ya, ditusuk. Kata Aisyah, aku tidak bergerak pada waktu itu karena Nabi tidur di pangkuanku. Subhanallah. Ya di kondisi seperti itu Nabi bisa tidur di pangkuan Aisyah. Kalau kita mungkin udah ya sudah. Gas, tahun nanti gak boleh pergi-pergi kemana-mana. Gara-gara nanti ini. Betul gak? Ya, jadi ngikut Nabi bukan jenggot saja ya. Ya, ikut Nabi bukan hanya apa? Gak isbal saja ya. Bukan gak mulidan saja ya. Tapi juga harus menahan emosi. Taib, kata para ulama, ya al-ghadab awaluha junun wa akhiruha nadam. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya marah itu awalnya kegilaan, ujungnya apa? Penyesalan. Gimana enggak gila dia pukul anaknya karena emosi tadi? Anak umur 3-4 tahun dipukul sampai terguling-guling. Ketika emosinya sudah normal, di situ dia baru sadar, nyesal. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengirim surat kepada para gubernurnya, ketika kamu dalam keadaan marah, jangan putuskan apapun keputusan. Tunggu ketika emosi kamu sudah stabil, di situ kamu putuskan keputusan. Itu pesannya Umar. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita kalau kita lagi marah dalam keadaan berdiri disuruh duduk. Kalau duduk masih marah disuruh tidur atau disuruh berwudu. Atau sekalian antum pergi dari rumah kalau seandainya sedang marah-marah sama istri keluar. Tapi syaratnya apa? HP-nya dimatikan. Kalau HP-nya gak dimatikan, lanjut pakai WA nanti. Ujung-ujung, kamu saya ceraikan. Ya, nanti besok emosi sudah stabil, datang menjumpai Pak Ustaz nangis-nangis. Pak Ustaz, saya nyesal sekali, umur saya 60 tahun. Saya sudah ngomong cerai sama istri. Kalau kawin lagi, saya mau kawin sama saya. Ya udah cerai, udah diucapkan, udah jatuh, udah selesai. Ya, tobatnya kamu mencela istrimu diterima sama Allah, Kalau kamu tobat dengan benar, kalimat cerai tidak akan kalimat cerai tidak akan bisa ditarik. Sudah jatuh. Ujungnya nyesal atau tidak? Nyesal, tanpa emosi. Ya apalagi seorang penuntut ilmu harus tanpa emosi. Dan kadang-kadang teman-teman, kita kadang-kadang gak bisa emosi karena kita jarang baca Quran, kita jarang berzikir, itu sebabnya. Kalau kita rajin baca Quran, insyaallah hati kita akan lebih lembut. Alhamdulillah. Pak Ustaz, suami saya sudah lama mengenal sunnah, tapi egonya masih tinggi. Ini kok curhat semua ini judulnya. Kita bahas akal. Ketika ada konflik, dia yang salah, dia yang seringkali gengsi untuk minta maaf. Bagaimana cara menasihatinya? Ya apa? Ya jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya jadi perlu kita ketahui ya. Laki-laki itu punya template, perempuan punya template. Ya. Yang semua laki-laki punya template seperti itu. Nanti ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang. Tapi misal ini. Ya, antum diminta beli bakso sama istri di toko A. Antum belinya di toko C karena mungkin macet dan sebagainya. Itu kira-kira bermasalah enggak sampai di rumah? Masalah. Template itu namanya. Apa namanya? Template. Baik. Atau ada barang-barang di rumah yang sebenarnya barang itu gak dipakai lagi sama dia. Tiba-tiba antum ambil barangnya, antum kasih sama keluarga, antum atau sama siapa, padahal dia gak pakai lagi tuh. Masalah gak? Masalah. Itu namanya template. Sudah. Jadi memperempuan Indonesia, perempuan Aceh, perempuan Jakarta, perempuan Arab, itu template-nya mereka itu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, kalau seandainya sesuatu hal yang kau tidak suka dengan pasangan hidupmu, maka lihatlah kebaikan dia yang lainnya. Baik, nah yang ditanya di sini, itu juga template-nya laki-laki. Janjinya pulang jam 9, kira-kira jam berapa bisa pulang? Jam berapa? Jam 11 sampai rumah. Alah, kita banyak urusan ini. Laki-laki itu enggak mau disalahkan. Betul atau enggak? Template-nya laki-laki, disitulah kita disuruh bersabar. Taib, disuruh apa? Bersabar. Karena di dalam surga lah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Hanya dalam surga lah kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Di dunia ya bukan hanya suami ibu saja yang seperti ini, suami yang lain juga seperti ini. Faham? Sebagaimana juga istri-istri yang banyak bapak-bapak curhat, bukan hanya istri bapak saja yang seperti itu, istri-istri lain juga seperti itu. Udah saya ngomong aja ini. Saya kadang suka dicurhatin sama orang-orang, Ustaz, istri saya begini-begini. Dalam hati saya, istri saya juga begitu. Begitulah. Ya, template ya. Beda halnya kalau dia berzina, itu beda masalah. Ya, minum khamr, enggak sholat, itu beda masalah. Tapi yang begini-begini itu semua dihadapi dalam rumah tangga. Makanya Rasulullah mengatakan, ketika ada sesuatu kau tidak suka dengan pasanganmu, lihatlah kebaikan dia yang lainnya. Karena enggak mungkin sempurna. Ya, jadi ekspektasi ya, ibu ketika suami ibu sudah ngaji, sudah sekian tahun, tetap namanya Ahmad, tetap Ahmad, namanya Abdullah, tetap Abdullah, tidak berubah jadi malaikat Jibril, enggak akan berubah. Walaupun sudah ngaji dengan Syekh Imam Ahmad sekalipun, kalau Imam Ahmad masih hidup, tetap enggak berubah jadi malaikat Jibril, tetap juga nyeselin kadang-kadang. Ya, itulah kondisi. Beda ya, kecuali orang memang diberikan taufik oleh Allah seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, "Saya hidup dengan Ummu Shalih sekian puluh tahun, saya tidak punya ada masalah dengan istri saya, kecuali hanya beberapa kali saja, itu pun salah saya." Nah, spek seperti ini udah gak ada lagi di dunia ibu-ibu. Spek seperti Imam Ahmad udah gak ada. Saya ribut dengan istri saya beberapa kali, itu pun salah saya, kata beliau, bukan salah istri saya. Nah, spek itu udah gak ada. Itu sudah meninggal. Ustaz, kalau wanita sedang haid, tidak boleh atau tidak mengikuti kajian karena tempatnya di masjid? Dan boleh atau tidak ikut belajar Al-Quran, langsung nyentuh Al-Quran, tapi hati dan niat mau belajar Al-Quran? Perkara inilah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama mereka membolehkan perempuan tetap masuk masjid ketika haid, dan ada ulama yang tidak membolehkan. Namun khilafnya adalah khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama. Dan kalau memang dia meyakini gak boleh masuk, mungkin dia bisa mendengar di area yang bukan di masjid. Nah, wallahu alam bisawab. Ya, ini khilafnya mu'tabar. Tapi yang saya ketahui dari guru-guru saya, dari ketika kami belajar fikih, yang rajih dirajihkan oleh sebagian guru-guru kami, perempuan yang haid boleh masuk ke dalam masjid. Walaupun Syekh bin Baz dan beberapa ulama yang lainnya, mereka tidak membolehkan. Nah, wallahu ta'ala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.